Ra Nendra live streaming AS Production live streaming untuk Anda semuanya, Iva Berlian Sera. Besar yang terhormat, ayah bunda di bawah, Terima kasih banyak untuk Bapak Haji Irwan.